Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada hari ini untuk kita sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita sudah memasuki pembahasan ayat ke-47 dari surah Al-Anbiya yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi hari akhirat nantinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahala, dan cukuplah kami yang akan membuat perhitungan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-47 ini merupakan puncak dan klimaks penjelasan dari Allah tentang bagaimana pada akhirnya nanti segala perbuatan baik dan buruk itu akan mendapatkan perhitungan di hari akhirat dan langsung diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana orang-orang yang menyembah selain dirinya. Qul may yaklakum billayli wan nahar, siapa yang mampu untuk menjaga kamu pada waktu siang dan malam selain Allah? Am lahum alihatun tamna'uhum min dunia, siapa Tuhan-Tuhan kamu yang mampu melepaskan kamu dari azab pada saat kami ingin menjatuhkan azab kepada kamu? Ya. Kemudian Allah juga menjelaskan bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum, mereka hidup berumur panjang di dunia, orang-orang yang kufur, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang berbuat maksiat, diberikan oleh Allah kesempatan hidup lebih panjang, diberikan oleh Allah kesempatan untuk menikmati kebatilan mereka. Ya, akan tetapi ingat kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a, kami akan letakkan timbangan yang tepat pada hari kiamat dan tidak seorang pun yang akan dirugikan. Setiap orang akan dihitung berdasarkan amal yang dilakukannya pada saat dia hidup di dunia. Setiap orang akan menikmati segala kebaikan dan keburukan yang ia lakukan selama ia menjalani kehidupan di atas dunia ini. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada satu kebaikan yang akan dirugikan, ya, dan tidak ada satu kejahatan yang akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena semuanya pasti akan dihitung. Nah, pertanyaannya adalah, kalau begitu, apakah bagi orang-orang yang saleh ternyata amal ketika dia tersalah melakukan kejahatan, maka Allah akan tampakkan juga kejahatan tersebut, tetap Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kejahatan tersebut. Apakah ketika ada orang-orang yang jahat, tapi pada satu saat dia melakukan kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari akhirat akan memperlihatkan kepada orang tersebut kebaikannya, walaupun dia jahat, tetap Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan. Jadi jangan takut, apapun yang kita lakukan di dunia ini, tetap kita akan menyaksikannya. Makanya Allah membahasakan, wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Ya, walaupun itu seberat biji sawi yang sangat kecil, ya, bahkan jauh lebih kecil daripada itu, atayna biha, tetap kami akan perlihatkan terhadap orang tersebut. Makanya di dalam surah Al-Kahfi itu kita bisa mendapatkan salah satu keterangan, gambaran bagaimana pada hari akhirat nanti orang-orang kafir kemudian mengatakan, orang-orang yang berbuat dosa, ya wailana malihazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, celakalah kami, ini kitab apa sebenarnya ini, tidak ada satu pun perbuatan buruk yang kecil atau bahkan yang besar yang tidak tertulis di sini. Ya, semuanya tercatat, semuanya diperlihatkan kepada mereka. Begitu juga dengan orang-orang yang baik, tidak ada satu perbuatan baik pun, baik yang besar apalagi yang kecil, yang tidak ditunjukkan kepada mereka. Jadi subhanallah, ingat baik-baik, makanya Allah subhanahu wa ta'ala di sini mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, akan kami letakkan timbangan itu tepat pada hari kiamat sesuai dengan porsinya masing-masing. tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang terkurangi, tidak ada yang dilebihkan, karena tujuannya agar setiap orang menikmati segala apa yang dia lakukan selama dia hidup di dunia. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jainal. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 46 di akhir ditutup dengan inna kunna zalimin. Kami selalu menzalimi diri sendiri. Pada ayat 47, ayat yang kita kaji pada hari ini, Allah berkata, fala tuzlamu nafsun syai'a. Allah tidak pernah menzalimi satu nyawa, satu jiwa pun dengan bentuk sekecil apapun. Jadi kalau ada yang zalim, sebenarnya manusialah yang zalim, dan Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun dan sekecil apapun. Ini satu hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Dan di sisi lain, ayat ini menceritakan tentang Allah tetap bersikap adil. Adil itu identik dengan tidak melakukan kezaliman. Dia berlaku adil berarti tidak zalim. Dia berlaku zalim berarti tidak adil. Ketika Allah mengatakan saya ini adalah zat yang maha adil, maka Allah tidak pernah berlaku zalim. Pendengar yang dimuliakan Allah, ada pernyataan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, dan ini juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Apakah kaum kafir itu perlu ditimbang? Apakah kaum kafir perlu melewati sirat? Apakah kaum kafir perlu diperlihatkan amal kitab yang berisikan catatan amalnya? Ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengikuti semua proses ini. Karena apa? Karena kafir itu adalah nol besar. Nol besar dikali 1 juta, nol besar dikali 1 triliun, nol besar dikali 1 miliar, tetaplah nol. Artinya kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang akan melewat sirat itu adalah orang-orang yang beriman dan orang muslimin yang akan melihat bagaimana kafir di bawah di neraka. Kenapa? Ketika mereka langsung dikumpulkan dan mereka langsung menjadi pemain untuk berada tinggal di neraka, kaum kafirnya. Jadi mereka tidak perlu dipertunjukkan kitabnya, tidak perlu lagi ditimbang. Ada sisi lain yang mengatakan bahwa kaum kafir juga akan ditimbang amalnya dan ada catatannya. Tetapi tetap saja catatan itu hanya untuk mengkelaskan. Sebagaimana surga memiliki kelas-kelas, maka di neraka pun ada kelas-kelasnya. Jadi sebenarnya itu hanya untuk menempatkan mereka di neraka mana mereka yang paling layak. Tapi satu pernyataan yang paling tegas, bahwa kafir, musyrik, penyembah apapun tidak akan pernah transit di surga walau satu detik pun. Dan ini adalah adil. Kenapa ini kita katakan suatu keadilan? Karena Allah telah mengatakan jauh-jauh hari, dan Nabi Muhammad telah memperingatkan kita jauh-jauh hari, jangan menjadi orang kafir. Sebagaimana Allah memperingatkan kepada Nabi Muhammad melalui suatu kisah, wahai kaumku, tinggalkan kampung ini sebelum subuh. Bagi orang yang tinggal, dia akan selamat. Bagi orang yang menetap di situ, musibah akan mendapatkannya. Hanya enggak mendengar, mendapatkan musibah dan kekal di neraka selama-lamanya. Itulah konsekuensi dari peringatan. Kenapa Anda tidak mau pindah saja sebelum subuh? Kan begitu ringan dan begitu mudahnya. Artinya apa? Melawan Tuhan membuat Anda tersiksa selamanya. Yang diilustrasikan satu hari di neraka bagaikan 50 ribu tahun di usia dunia ini. Na'udzubillah dahsyatnya dan na'udzubillah lamanya. Sehingga digambarkan dengan kekekalan neraka itu tidak berujung. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita di ayat 47 pada hari ini adalah bahwa apapun yang kita lakukan, tetap nanti pada akhirnya kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. bejat apapun kita, sekufur apapun kita di dalam kehidupan dunia ini, maka itu tidak akan berakhir hanya sampai di sini saja. Karena konsekuensinya adalah kelak kita akan mempertanggungjawabkan segala kekufuran dan kebejatan serta kekurangan ajaran kita selama hidup dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, bahwa kebaikan yang dia lakukan tidak hanya sekedar di dunia saja, akan tetapi itu memiliki nilai sambung dan nilai yang terus berketerusan. Nanti kelak pada hari akhirat, dia akan dengan bangga mempersembahkan segala amal kebaikan yang sudah dia lakukan. Artinya adalah bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini tidak hanya akan berakhir begitu saja, tidak hanya akan terhapus begitu saja, tidak hanya akan selesai dengan kematian kita, tetapi semuanya akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kelak pada hari akhirat kita akan bertanggungjawabkan untuk itu semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.